Baik, kita lanjut kitab Lumatul Itiqad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwan fillah wa khatibullah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang masih kaidah-kaidah seputar menetapkan nama dan sifat Allah, lalu dicontohkan ada nama-nama dan sifat Allah yang ditetapkan dalam ayat Al-Quran, kita harus imani, tidak boleh kita tolak, dan juga ada yang ditetapkan dalam hadis seperti Allah itu murka, sakhat, ya, dan Allah itu punya sifat ghadab, atau Allah punya sifat kariha, dan semacam itu. Kali ini kita masuk sifat yang pertama yang dibahas secara rinci, yaitu sifat al-istiwa. Istiwa yaitu Allah itu menetap tinggi di atas arsy, atau juga membahas dengan yang sifat yang lebih umum dari itu, yaitu sifat ulu, yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan sebelumnya, ada kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah kemarin, kullu ma tukhayyila tukhayyila fi dzihni akhatara bil bal fa inna Allah ta'ala bi khilafihi. Segala sesuatu jika kita itu membayangkan Allah itu dalam benak kita atau terbetik dalam hati kita, maka apa yang kita gambarkan, apa yang kita visualisasikan, apa yang kita ingin ketahui tentang Allah, maka Allah menyisih itu semuanya. Maka kaidah ini dipakai untuk seterusnya ketika memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kita bahas di sini adalah maha tingginya Allah. Menetap tingginya Allah di atas arsy-Nya. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa kaifiahnya, wujudnya itu seperti apa. Namun kita pokoknya imani tentang makna istiwa atau sifat ulu tadi, sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah secara utuh? Bentuk Allah juga berbuat atau ya melakukan perbuatan-perbuatan, fiil-fiil tertentu, kok kita tidak bisa menggambarkannya? Nah, di sini ada pelajaran dari Syekh Shaleh Al-Syekh, beliau katakan Allah itu tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa kita itu gambarkan karena empat alasan. Jadi ini sama halnya ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, kita tidak bisa menggambarkannya karena empat alasan ini juga. Yang pertama, karena kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Sehingga tidak bisa kita gambarkan Allah seperti apa wujudnya, istiwanya, nuzulnya kemarin, turunnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita gambarkan. Yang kedua, tidak bisa kita melihat sesuatu serupa dengan Allah. Karena kalau kita ditelepon, kemarin saya bayangkan seperti handphone ya, ketika kita lihat ada yang telepon ke kita, wong HP-nya kita gak lihat, kita gak tahu dia pakai HP apa. Atau semisal dengan HP itu juga kita gak tahu, karena kita cuma tahu suaranya saja. Maka harus tahu yang semisalnya dulu. Sedangkan ini cuma dari suara saya, kita tidak bisa menerka atau menebak bentuk HP-nya itu seperti apa. Yang semisalnya saya, kita tidak tahu juga. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak bisa melihat sesuatu sejenis dengan Allah. Kalau tadi semisal, ini sejenis. Sejenis pun tidak bisa. Tidak ada yang sejenis dengan Allah, tidak ada. Kemudian yang keempat, karena Allah tidak menyebutkan kaifiyah atau hakikat atau wujud zat Allah secara utuh. Allah sendiri tidak sebutkan, maka tidak bisa kita gambarkan. Maka tadi pertama, kenapa tidak bisa digambarkan? Karena kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Yang kedua, yang semisalnya kita tidak bisa lihat. Yang ketiga, yang sejenisnya tidak bisa kita lihat. Yang keempat, wong Allah tidak menyebutkan secara utuh tentang zatnya, tentang nuzulnya, tentang istiwanya, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan secara utuh. Cuma kita imani, ya kita pahami makna nuzul, makna istiwa, makna ulu, Allah itu maha tinggi, kita pokoknya imani. Nah, kemarin telah disebutkan bahwasanya tentang kaitannya dengan ulu, maha tingginya Allah itu ada tiga macam. Iya kan? Ada tiga macam. Yaitu yang pertama ulu zat. Allah maha tinggi secara zatnya. Yaitu Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Apa saja penyimpangan dalam masalah ini? Kalau kita katakan Allah maha tinggi, apa contoh perkataan yang keliru? Yang pertama, Allah di batin, Allah di hati. Ya, Allah itu di hati. Karena ini tidaklah mungkin, karena cuma ada dua kemungkinan saja, Allah di dalam sesuatu atau di luar sesuatu. Kalau di dalam sesuatu, bisa jadi kufur kalau mengatakan seperti itu. Maka cuma ada kemungkinan kedua, di luar sesuatu. Karena tidak mungkin, Allah dalam sesuatu tidak mungkin. Sangat-sangat mustahil sekali, Rabb yang maha tinggi, yang maha besar, maha agung. Ya, itu dalam sesuatu tidak mungkin. Apalagi? Allah di mana? Mana. Ya, Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana. Apalagi? Wallahu a'lam. Ya, Allah di mana? Wallahu a'lam. Ya, dia jawabannya wallahu a'lam, saya enggak mau jawab gitu intinya. Ya, bukan di dalam hati, bukan di mana-mana, bukan di atas sana, wallahu a'lam. Ya. Jadi dia tidak mau berkata di mana-mana. Atau kemarin yang seperti saya katakan dari perkataan Imam Nawawi, jawabannya apa kemarin? Ketika ditanya Allah itu di mana? Apa kemarin jawaban dari Imam Nawawi apa? Ketika ada yang bertanya suatu pertanyaan yang tidak boleh ditanya tentang Allah, yaitu diantaranya adalah kalau ditanya Allah itu di mana. Nah, itu sama dengan pemahaman yang kita sebutkan di sini. Jadi dia ingin mengatakan wallahu alam juga sebenarnya. Nah, itu beberapa keyakinan yang ini keliru, yang bertentangan dengan akidah ini. Kemudian yang kedua, ulu apa? Ulul qadar. Allah itu maha tinggi dilihat dari qadar atau kemampuan Allah. Ya, jadi Allah itu maha tinggi untuk melakukan segala sesuatu. Ulul qadar. Kemudian yang ketiga, ulul qahr. Yaitu Allah bisa memaksa. Memaksa dan menguasai segala sesuatu. Nah, yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang ingin disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Ulumatul I'tiqad ini adalah tiga sifat sekaligus ini. Yaitu kalau kita yakini Allah itu Maha Tinggi, Allah Al-Aliyyul Azim. Allah itu Maha Tinggi, maka maknanya secara zat itu Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian Allah itu Maha Tinggi dari qadarnya. Yang ketiga, Allah itu maha tinggi dari qahrnya, yaitu Allah bisa menguasai dan Allah itu mengalahkan seluruh makhluk yang ada. Namun kalau ahlul bid'ah, mereka menerima yang dua yang terakhir, namun yang pertama, uluzat. Uluzat itu mereka tolak. Jadi keyakinan Allah itu menetap tinggi di atas arsnya, atau Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya, mereka tolak. Tolaknya tadi dengan apa? Keyakinan Allah itu di mana-mana, Allah itu dalam batin. Apalagi tadi satu, wallahu a'lam. Atau ya istilahnya ada beberapa alasan mereka bisa katakan juga Allah itu wallahu a'lam tadi. Allah itu tidak bertempat dan seterusnya. Allah itu tidak memiliki, tidak boleh kita katakan memiliki arah. Ya. Ini sebenarnya cuma permainan logika-logikanya saja yang tidak masuk akal. Nah, lalu disebutkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Kita lihat dalil dalam Al-Quran, yaitu surat Thaha ayat ke-5 dan surat Al-Mulk ayat ke-16. Namun disebutkan oleh Syaikhul Fauzan, sebenarnya ada 7 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat istiwa atau sifat ulu. Namun kalau sifat ulu itu banyak sekali. Ya. Disebutkan oleh Imam Zahabi dalam disebutkan oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya dalil-dalil yang membicarakan tentang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 1000 dalil. Namun di sini dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, pokoknya yang menggunakan kalimat istiwa itu ada 7 ayat. Yang menggunakan kalimat istiwa itu ada 7 ayat. Yang pertama Thaha ayat 5. Yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Dan nanti kita bahas istiwa secara khusus ya. Namun kalau istiwa baiknya itu diterjemahkan menetap tinggi di atas. Kalau nanti dikatakan bersemayam nanti sudah orang enggak akan paham seperti itu. Bersemayam oh berarti seperti raja. Namun kalau dikatakan menetap tinggi di atas ars, ini sudah tidak punya makna yang rancu lagi. Namun kalau dikatakan Allah bersemayam di atas ars, berarti nanti ada ketergantungan dengan ars. Ya, karena pakai bahasa kita. Karena memang ars itu seperti singgasana raja. Nanti ada penjelasannya setelah kita lihat, mungkin pada pertemuan berikutnya saja. Kemudian ayat yang kedua, Al-Furqan ayat 59. Summa stawa 'alal 'arsy ar-Rahman dan seterusnya. Al-Furqan ayat 59. Kemudian surat Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54. Sudah ayat keberapa itu? 3. Nanti dilihat ya. Kemudian yang keempat Yunus ayat 3. Kemudian yang kelima Ar-Ra'du ayat 2. Kemudian yang keenam As-Sajdah ayat keempat. Kemudian yang ketujuh Al-Hadid ayat keempat. 7 ayat itu yang menyebutkan Allah memiliki sifat istiwa. Ini belum bahas ulu ya. Ulu nanti pembahasannya tersendiri. Kalau istiwa ini ulu yang secara khusus. Namun kalau ulu itu masih sifatnya umum. Allah pokoknya maha tinggi. Dan tadi kita lihat pada ayat yang satu lagi nanti disebutkan. Jadi ada 7 ayat tadi. Thaha ayat 5. Al-Furqan ayat 59. Al-A'raf ayat 54. Yunus ayat 3. Ar-Ra'du ayat 2. As-Sajdah ayat 4. Al-Hadid ayat 4. Semuanya tadi menyebutkan tentang sifat istiwa Allah. Kalau pengertian istiwa, ya kita maknakan istiwa menetap tinggi. Makna yang keliru, maknanya dimaknakan dengan istaula, berkuasa. Kalau diterjemahkan atau dimaknakan istaula berkuasa, maka kalau dimasukkan dalam ayat ini, Ar-Rahman yaitu Allah berkuasa di atas arsy-Nya, berarti sebelumnya tidak berkuasa. Jadi maknanya jadi kacau, jadi rancu. Berarti sebelumnya Allah berkuasa di mana? Karena ini sifat fi'il. Semau Allah, Allah mau melakukan perbuatan tersebut. Namun kalau dikatakan berkuasa tadi, berarti sebelumnya enggak menguasai ars. Jadi maknanya jadi rancu dengan ayat ini. Kemudian kalau makna ars, ars itu seperti kalau pada raja, yaitu singgasana raja. Namun ingat ars itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan ars itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Di bawah ars itu adalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Di atas ars itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan luasnya ars ini mau dibandingkan dengan kursi. Kursi itu bukan ars. Sudah beda lagi. Ars dengan kursi itu bandingannya disebutkan dalam hadis. Ya, ars itu yang lebih luas. Kursi bandingannya dengan ars seperti, ya, seperti ketika kita itu melemparkan cincin di padang pasir. Bandingan kursi dengan ars Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Arsnya masih mengalahkan kursinya tadi. Arsnya masih mengalahkan kursinya dan Allah, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada arsnya. Lebih tinggi daripada arsnya tadi. Bayangannya seperti itu saja. Ya, bayangannya seperti itu. Nah, makna yang keliru ada yang katakan ars di sini maknanya ilmu. Ya, disebutkan maknanya itu adalah ilmu. Jadi Ar-Rahman Allah yang menguasai ilmu-ilmu yang ada. Ya cukup pakai ayat yang lain, enggak usah pakai istilah atau pakai ayat ini. Ayat yang lain sudah mengatakan bahwasanya Allah itu mengilmui segala sesuatu, sudah cukup. Ini ayat ini punya makna yang berbeda dengan itu. Ya, punya makna yang berbeda dengan tadi. Sehingga ars tidak tepat diartikan seperti itu. Nah, adapun nanti pembahasan istiwa dan ulu secara lengkap dan makna-makna yang kelirunya nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Jadi setelah Isya tidak ada pelajaran lagi. Nanti kita bahas untuk minggu depan libur. Ya, minggu depan libur saya ada pelajaran bahasa Arab di Gunung Kidul. Untuk pertemuan lagi nanti insyaallah tahun depan. Ya, insyaallah tahun depan. Awal Januari. Ya. Itu saja, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.